Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Karim al-Mannan, Ar-Rahim al-Rahman, Daim al-Ihsan, Farik al-Furqan, Munazzil al-Quran. Wassalatu wassalam ala al-Akmal al-Akmalan, ala Sayyidi waladi Adnan, Sayyidina wa Mawlana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Habaibanal kurama wa ikhwanal 'izza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit tapi mudah-mudahan berkah. Amin. Dapat ilmu yang manfaat dan barakah. Amin. Al-Quran, kitab induk umat Islam, kitab lengkap mencakup segala aspek kehidupan umat. Cakupan ilmu penguatannya, pengetahuannya lengkap, gak ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya. Autentik, asli, penjagaannya langsung dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Akurat. Semua apa yang diberitakan benar. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab itu tidak ada sedikit pun keraguan isinya. Dan kitab yang demikian inilah petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, pasti di dalamnya banyak terjadi kontradiktif. Seperti yang terjadi pada orang-orang barat. Mereka jadi skeptis, ragu dengan kitab mereka. Kenapa? Karena enggak asli. Buatan manusia. Ditulis oleh tangan-tangan manusia, dipalsukan. Sehingga akhirnya orang-orang barat, para ilmuwan, skeptis, ragu dengan kebenaran ajaran mereka. Mereka berloncatan keluar dari agama mereka. 3 abad yang lalu, di barat terjadi revolusi. Disebut revolusi budaya atau revolusi ilmu pengetahuan. Mereka menjadi liberal, menjadi sekuler, menjadi pluralis. Sudah tidak yakin lagi dengan kebenaran kitab mereka. Mereka melihat mitos, dogma, dongeng-dongeng, khurafat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Para ilmuwan sudah maju, tidak bisa menerima begitu saja doktrin dari pendeta-pendeta dengan kitab itu. Mereka enggak mau lagi. Mereka maunya menafsirkan kitab mereka, Bebel, itu sesuai disiplin ilmu pengetahuannya. Karena terbukti memang tidak sesuai dengan fakta ilmiah. Contoh, ya, saat perkembangan ilmu pengetahuan, di situ ada satu tokoh namanya Galileo. Tersebut Galileo Galilei. Itu menciptakan teleskop teropong ruang angkasa. Melihat benda-benda langit itu semua berenang di angkasa. Dan banyak, karena kelihatan jelas. Tapi doktrin gereja, Bebel, ya, itu mengatakan benda-benda langit itu ibarat lampu-lampu yang nempel di atap. Maka mereka gak bisa menerima ini. Gak bisa. Ini salah. Kalau Quran gak, memang kullun fi falakin yasbahun. Memang benda-benda langit itu semua terbang di angkasa. Maka mereka keluar dari agamanya, jadi sekuler, jadi liberal. Liberal itu semau-maunya dah mau menafsirkan ajaran mereka, Alkitab itu sesuai disiplin ilmu mereka. Ada yang sekuler. Udahlah kalau bicara agama, jangan dibawa ke ranah ilmu pengetahuan, jangan dibawa ke ranah publik, jangan dibawa ke ranah ekonomi, ke ranah negara. Kalau bicara agama, bicara Alkitab, Bible maksud mereka, terus di gereja sajalah. Jadi sekuler, pisahkan apa itu agama dari kehidupan. Ya. Di antara mereka jadi pluralis. Artinya sudahlah, Gak boleh ada satu agama yang mengklaim benar sendiri, paling benar, gak ada. Gak ada paling-paling benar, gak ada mutlak benar, gak ada. Mungkin di ini ada benarnya, di agama Kristen benarnya, di Buddha ada benarnya, di Hindu ada benarnya. Mungkin akhirnya semua agama benar, semua agama baik. Akhirnya pluralis, menganus pluralisme, semua agama diambil, semua diikuti. Ya nanti ada acara di kelenteng, ikut ke kelenteng. Nanti ada acara di pondok pesantren maulutan, ikut di pesantren. Ada acara nanti di gereja, ya ikut di gereja. Walhasil semua agama benar. Itu orang-orang barat seperti itu. Masya Allah. Beralasan, kami juga tidak meyakini kebenaran itu. Kalau Injil yang asli, kita katakan Injil. Ya, Bible, mereka katakan Bible. Injil kita iman, karena kitab dari Allah SWT. Cuma penjagaannya tidak dijamin oleh Allah SWT. Tapi Al-Quran, Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Dan suatu strategi robbani. Allah turunkan Quran di mana? Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu di mana akan ditempatkan risalahnya. Di negara Arab, pada sosok orang Arab. Arab dan Quranan Arabian, Quran bahasa Arab. Apa jadinya kalau Quran ini bahasa Cina? Ya apa terus bocone iku? Iso nggae qiraat ndi? Hah? Umpama bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya apa kate ngapalno ne? Gak iso diapalno. Quran ini mudah dihafalkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Aku mudahkan Quran itu diingat untuk dihafal. Orang Indonesia banyak hafal Quran. Anak kecil gak ngerti maknanya, hafal Quran. 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun hafal Quran. Orang Cina hafal Quran, bisa. Orang Jepang bisa hafal Quran. Orang Amerika bisa hafal Quran. Tapi gak ada orang bisa menghafalkan kitab-kitab selain Al-Quran, gak ada. Cuma cari orang yang hafal Bible, asal Weda. Gak ada yang bisa hafal. Sukar untuk dihafal. Ini mukjizatul Quran. Mudah dibaca dan mudah untuk dihafal. Kemudian termasuk strategi rabbani dari Allah SWT. Al-Quran ini diturunkan di kalangan manusia yang buta huruf. Di antara strateginya Allah di sini, Allah mengatakan sekiranya Quran ini tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang buta huruf, niscaya akan dituduh nanti, oh kamu jiplak, kamu belajar dari fulan, dari fulan. Tapi dari Nabi Muhammad ini buta huruf. Bukan kekurangan ini, justru kelebihan. Wa ma kunta tatlu min kitabin, wa la takhutuhu bi yaminika, idzal lartabal mubtilun. Kamu sebelumnya belum pernah membaca kitab. Dan kamu belum pernah menulis dengan tanganmu. Sekiranya itu terjadi pada kamu, kamu mudah untuk diragukan. Idzal lartabal mubtilun. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah belajar baca atau pernah menulis. Pernah dituduh. Oh ini pernah duduk sama fulan. Mungkin dia nukil dari fulan. Dijawab oleh Allah. Risanul ladina wilhiduna ilaihi ajamiyun. Wahada lisanun arabiyun mubin. Itu orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW belajar sama seseorang. Itu orang yang dituduh sebagai gurunya Nabi Muhammad itu. Itu orang ajam, orang Persi. Nabi Muhammad kadang duduk sama satu orang Persia. Kebetulan pandai besi. Oh dia ada orang itu dijawab. Itu orang yang katanya dituduh belajar itu lisannya orang ajam. Wahada lisanun arabiyun mubin. Tapi ini lisan bahasa Arab. Masya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Untung Nabi Muhammad SAW, ya, itu ummi dan dipilih min ashrafil Arab wal ajam di negara Arab, di Mekah dan dari suku Arab. Ini pilihan di antara pilihan. Dunia semua jahiliyah. Terus terang, dari sekian banyak jahiliyah di seluruh dunia ini, yang mending itu di Arab. Bukan seperti yang di stigmakan liberal. Orang liberal itu menggiring opini untuk benci Arab. Hati-hati ente. Ya. Dari sekian banyak orang yang jahiliyah di dunia ini, itu yang masih punya budaya itu Arab. Masih ada peradaban itu di sana. Walaupun di sana ada wakdul banat, anak perempuan kecil dibunuh, dipenderita. Itu di sana, di negara lain lebih lagi. Di Timur Jawa sini lebih lagi. Animisme, dinamisme belum kenal apa-apa. Gak berpakaian, barat primitif. India gak kenal budaya sampai sekarang. Ini organisasi kemanusiaan dunia sampai sekarang protes. Itu penganut-penganut ajaran Hindu ya, yang fanatik. Itu seorang perempuan gak punya hak apa-apa. Kalau seorang suami itu wafat, dilakukan ngaben, dibakar, itu istri harus ikut dibakar di atasnya. Itu sampai sekarang ada. Jadi kalau di Arab itu jahiliyah, di dunia lainnya itu lebih jahiliyah lagi. Khalaqallahu Adam wakhtaram min bani Adam Araban wakhtaram min Arab Kinanah wakhtaram min Kinanah Quraisyan wakhtaram min Quraisy bani Hashim wakhtarani ana min bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar. Itu sabda Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia, Nabi Adam. Kemudian dari bani Adam dipilih Arab. Dari Arab dipilih suku Kinanah. Dari suku Kinanah dipilih Quraisy. Dari Quraisy dipilih bani Hashim. Dari bani Hashim dipilih lagi saya. Maka saya pilihan diantara pilihan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian dipilih Al-Qur'an ini pakai bahasa Arab. Di samping memang mudah dihafal. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ummi. Ini di sana ummiin, masyarakatnya itu buta huruf kebanyakan. Tapi Allah mengatakan di satu sisi ini rahasia juga, sir di balik itu. Mereka itu orang pinter-pinter. Para sahabat Rasulullah pinter-pinter. Sampai ada isyarat dalam Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itu kadernya Rasulullah SAW itu manusia-manusia jenius. Cerdas. Al-Quran itu bukan ditulis di buku-buku. Atau waktu itu sarana nulis sedikit. Mungkin ada di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit onta. Tapi ditulis di mana oleh Allah? Diukir di mana? Fi suduril ladina utul ilm. Di sini. Di balik kelemahan mereka tidak bisa membaca, menulis. Orang-orang Arab itu mengandalkan daya ingat. Daya ingat mereka itu tinggi. Bahkan di satu kehidupan yang daya apa tuh kemampuan baca tulis enggak bisa. Itu yang menjadi kebanggaan sastra. Sastra, nilai karomah seseorang itu ditentukan sastranya. Bagaimana dia bisa menggubah sastra? Kalau dia tuh bisa menggubah sastra, maka dia tokoh besar. Dan sastra itu kalau dilihat pernah ditulis atau dikarang, itu enggak pada nilai. Yang dapat nilai itu sastra yang digubah secara irtijal, spontan. Semakin spontan seseorang baru nilai. Nanti yang bagus muatan sastranya digantung di Ka'bah. Sampai sekarang itu ada al-mu'allaqat, syair-syair yang menang lomba di zaman jahiliyah itu dikumpulkan. Ada 10, ada kitab mengumpulkan 10, ada 7. Sampai sekarang ini menjadi kitab rujukan untuk menggubah sastra itu, belajar dari situ. Masya Allah. Mukjizatul Quran ini luar biasa. Maka dari itu, Al-Quran ini jawaban untuk setiap zaman. Untuk semua bangsa. Al-Quran ini gak selesai. Dalam arti apa? Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tanazzuluhu alal ulama'i bakin ladaihim. Wahuwa munqati'un nuzuli. Quran ini 30 juz gak nambah. Tapi turunnya terus berlanjut di kalangan para ulama. Berkembang terus. Kalimatnya itu. Tapi maknanya gak selesai-selesai. Lautan gak cukup untuk menulis makna-makna Al-Quran. biwasfil irfi lil mukhtari nalu gharibal fahmi min a'la munili. Dalam bentuk pewarisan daripada Rasulullah SAW, mereka mendapatkan terus pemahaman-pemahaman baru dari Allah. Min a'la munili. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Ya, ittaqullaha yu'allimukumullah. Walakin ba'da mattaba'uhu fima talaqqaw anhu min qawlin wa fi'li. Kalau seorang kepribadiannya Al-Qur'an, hudan lil muttaqin dipakai bukan hanya untuk mencari ilmu dan sebagainya, walaupun itu muatannya kepribadian Al-Qur'an, itu makna-makna itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abunya Asyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang kita khawalin juga malam ini, alim alama bahar, luar biasa, gak pernah habis bicara itu, subhanallah. Betul, sekarang kitab itu di atas pesawat jadi kitab, dapat dari Allah subhanallah. Alim, cerdas, hati bersih, ganteng ya. Hati bersih, takwa kepada Allah subhanallah, ilhami terus Allah. Perjalanan dari Indonesia, dari Mekah ke Indonesia jadi kitab satu, masya Allah, luar biasa. Waktu itu kita hadir hataman di tempat Abu ya Al Maliki, hataman Alfiyah, Alfiyah fi ilmil hadith. Alfiyah kan banyak, ada Alfiyah fi ilmun nahwu fil hadith, itu punya Imam Suyuti. Itu kita hatamkan, Abu ya di situ menyampaikan kepada orang-orang, ini lihat barokah ilmu yang ada para ulama. Kitab ini enggak terlalu tebal, tipis. Ini kita khatamkan dalam majelis 5 tahun. Ya, tapi syarahnya luar biasa. Penjelasannya panjang lebar. Tahu kamu semua yang hadir, kitab yang segini kita khatamkan 5 tahun. Ini sekarang sama Imam Suyuti berapa lama? Cuma semalam maksudnya tinggal gini. Loh, kalau orang sudah dikasih ilmu, melucur, itu sudah jadi ilmu. Tinggal sak kuatmu nyatet jadi ilmu wis. Kemudian beliau mengatakan, Imam Suyuti itu berapa kitab? Umurnya cuma 55 tahun lebih kurang. Tapi beliau mengarang kitab berapa? 1200 kitab. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal ente. Umur 70 sakset gak tau nulis kitab. Ya enggak? Nanti umurmu itu. Ini barokah dikasih sama Allah. Habba idza burikal maula tulaqihuhu. Satu biji kalau dikasih barokah Allah ditanam cukul banyak. Tapi wake gak dikasih merentok sing teko, rusak tandurane. Ya enggak? Kemudian ada satu orang Badui. Kita hadir majelis suhajah. Yang hadir ulama semua, hadir ulama. Lihat, kata beliau, kekuatan orang dikasih oleh Allah muhibah, kelebihan. Jadi tak orang Arab, kekuatan hafidnya, daya ingatnya. Anak akan tunjukkan ya, satu. Ini ada satu Baduin, orang gunung. Penampilan biasa, as'af akhbar. Tapi, siapa tahu dia orang besar. Ya Syekh, gum. Tekanlah minta suruh bicara yang berkaitan dengan munasahab ini, dengan munasahab syairan. Disuruh bicara, bikin syair langsung spontan di situ berbicara tentang majlis ini. Subhanallah, langsung berdiri orang itu. Menggubah beberapa syair. Itu syair keluar sendiri langsung, enggak pakai mikir, enggak. Sampai di stop, Mas Yekwi. Cukup. Langsung ditutup sholawat, alhamdulillah, masya Allah. Nah, di saat orang Barat berloncatan dari agama mereka, ya, nah, Islam menjawab, memberikan jawaban. Sekarang Barat dulu nggak mau ke Islam, nggak ditoleh, karena stigma kan buruk, lari ke Hindu, ke Buddha, ke sana. Tapi semakin mumet nih orang, lari ke agama sana, agama sana semakin mumet. Teko iki mumet, metu tambah mumet. Tapi gak mau kunjung masuk ke Islam. Nah, sampai sekarang Islam stigmakan macam-macam, bikin begini, bikin begini, tuduhkan ke Islam, tuduhkan ke Islam. Tapi subhanallah, jadi blunder buat mereka sendiri. Membuat orang Barat semakin sekarang ini mau belajar Islam. Apa temen tak kayak gini, apa temen kayak gini. Sekarang berloncatan para ilmuwan, bukan yang komprong-komprong. Kalau yang masuk-masuk Kristen melalui kristenisasi itu yang komprong-komprong lah. Nah, disogok supermi, katut. Ini yang masuk Islam ini ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh. Sampai pemerintah-pemerintah barat yang mereka itu fobi terhadap Islam, alergi, itu bikin peraturan-peraturan gimana caranya memperketat. Bagaimana supaya orang Islam tidak berinteraksi dengan masyarakat? Tidak bisa, ini agama punyanya Allah. Punyanya Allah ini. Banyak Master Bin ini loh. Masuk Islam. Ada Master Bin. Sing motor digembok ini loh. Masuk Islam Master Bin. Kemudian presenter pembawa acara MTV perempuan. Terkenal itu. Presenter wis cagulak-gulak tok lali nang Allah. Masuk Islam subhanallah hidayah. Bahkan yang terkini mantan CIA. Mantan CIA masuk Islam. Jadi mereka berbuat gak tahu apa yang dilakukan, tergiring begitu saja oleh kehidupan. Mereka bikin makar, bikin ini, menjelekkan Islam dan sebagainya. Akhirnya bingung dewe. Pada akhirnya dia ternyata yang selama ini aku permainkan di situ itulah justru kebenaran. Masuk Islam. Dan tidak lama insya Allah. Insya Allah tidak lama. Dan menurut prediksi tidak lebih daripada 20 tahun lagi. Insya Allah Eropa itu mayoritas akan menjadi orang-orang Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Tidak jauh. Amin ya Rabbal Alamin.